hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Takkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan.